Lupakan saja semua maksudmu, karena pasti dia akan jadi milikku. Beri hari berganti, akan ku temani untuk melihat yang lain. Dulu dia milikku, basis. kecewa dengan semua ini. Ini bukan akhir hidupmu. Harus kau simpan sesal dari hari berganti.